السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى قيام الساعة. أما بعد، أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا، pertama kali kita selalu mengingatkan untuk tiada henti-hentinya kita bersyukur dan bersyukur dengan cara memuji dan menyanjung Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya yang teramat dan teramat besar yang masih terus eksis, masih terus Allah Azza wa Jalla curahkan sampai detik ini. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita juga bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan istiqamah kepada kita di atas Islam, demikian juga di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita kembali di tempat yang mulia ini, di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam rangka untuk tafaqquh fid din, talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama yang semoga dengannya Allah Azza wa Jalla akan memudahkan jalan kita menuju ke jannah, jalan kita menuju ke surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di saat kita melihat banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin pada saat ini mereka tersibukkan dengan urusan-urusan dunia, mereka tersibukkan dengan perkara-perkara yang lahu, yang sia-sia. Bahkan di antara mereka sedang bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita dari itu semua. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan di malam hari ini kita akan melanjutkan ta'lim kita, masih membaca kitab Muzakirah Al-Hadis An-Nabawi Fil Aqidah Wal-Ittiba' li Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafidhahullah Ta'ala wa Ra'ah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membaca syarah dari hadis yang ke-18 pada halaman 63, 64, 65 dan 66. Jadi sebuah hadis yang berkaitan dengan ciri-ciri orang-orang munafik, yaitu idza tumina khana wa idza haddatsa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Di antara ciri-ciri orang-orang munafik Apabila dia diberikan amanah, maka khana, dia akan berkhianat, tidak akan menunaikan amanah, tidak akan menyampaikan amanah pada yang berhak. Wa idza haddatsa kadzdzaba, dan apabila dia berbicara maka dia akan dusta di dalam ucapannya, bohong di dalam ucapannya, tidak jujur. Wa idza ahada ghadara, dan apabila dia berjanji dia akan menyelisihi janjinya. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia berdebat maka dia akan curang di dalam berdebat dan berupaya untuk membantah kebenaran dengan berbagai cara-caranya, dengan berbagai cara yang tidak benar. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan poin yang pertama, yaitu khianatul amanah, mengkhianati amanah. Maka kita lanjutkan pada atsaniyah, ciri munafik yang kedua. Qala Syekh Rabi afidahullah ta'ala al-kadzib fil hadis. Ciri orang-orang munafik yang kedua adalah dia berdusta di dalam ucapannya. Fa innahu asasun nifaq wa huwa min aqbahil akhlaq. Sesungguhnya dusta itu merupakan pondasi dan dasar kemunafikan. Kemunafikan dibangun di atas pondasi al-kadzib, di atas dasar kedustaan. Wa huwa min aqbahil akhlaq, dan kemunafikan termasuk akhlak yang paling buruk. Dia menampakkan seolah-olah dia baik padahal dia buruk. Dia menampakkan seolah-olah dia beriman padahal dia kafir. Menampakkan seolah-olah dia senang padahal dia tidak senang, benci kepadanya. Menampakkan seolah-olah dia jujur padahal dia dusta. Fa innal umam kullaha tahtarimu sidqa wa tanqutu al-kadzib. Maka sesungguhnya seluruh umat selain umatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, seluruh umat mereka sangat memuliakan dan menghormati kejujuran dan benci kepada kedustaan, sehingga seluruh umat betul-betul menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan membenci al-kadzib, kedustaan. Wa tahtaqir sahibahu, dan seluruh umat juga merendahkan orang-orang yang suka berdusta. Orang-orang yang suka berdusta akan jatuh harga dirinya, akan jatuh kehormatannya, akan rendah martabatnya. Fahris antakuna ma'as-sadiqin fi aqwalihim ma'af'alihim. Maka hendaklah engkau bersemangat untuk senantiasa engkau bersama orang-orang yang jujur. Fi aqwalihim ma'af'alihim, baik jujur di dalam berucap dan juga jujur di dalam berbuat, di dalam beramal. Ucapannya jujur, apa yang dia ucapkan sesuai dengan realita, sesuai dengan waqi', sesuai dengan kenyataan, tidak dibubuhi dengan kedustaan. Demikian juga amalan yang dia lakukan betul-betul jujur. Artinya jujur, dia betul-betul mengamalkan itu dari lubuk hatinya yang paling dalam dan penuh dengan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Dia jujur di dalam sholatnya, betul-betul sholatnya itu dia peruntukan untuk Allah Azza. Azza wa Jalla. Sehingga orang-orang munafik di dalam ibadah sekalipun, di dalam sholat misalnya, maka mereka adalah orang-orang yang dusta di dalam sholatnya. Dia menampakkan seolah-olah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena amalan sholat adalah amalan ibadah, yang mana orang yang melihat dia sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, padahal orang-orang munafik ketika dia sholat, maka dia sholat bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Dia sholat dalam rangka untuk menipu kaum muslimin, dalam rangka untuk riya, mendapatkan pujian dari kaum muslimin, mendapatkan kedudukan di sisi mereka. Sehingga dia beramal, apakah itu sholat, apakah itu bersedekah, apakah itu berpuasa, dengan penuh kedustaan. Ya, maka ini adalah ciri-ciri orang-orang munafik ini. Wabta'id anil kadzib wal kadzabin, maka jauhilah kedustaan dan orang-orang yang suka berdusta. Karena dusta itu merupakan perangai yang buruk yang dicela oleh seluruh umat, yang dicela oleh seluruh agama-agama sebelumnya. Dan jauhilah pula al-kadzabin, orang-orang yang suka berdusta. Di dalam ucapannya dia enggak jujur. Fa innahu min sifati ahadil bashar wa humul munafiqun. Dan sesungguhnya kedustaan itu merupakan sifat perangai manusia yang paling rendah, paling hina di muka bumi ini, yaitu kaum munafiqin. Kaum munafiqin, kama fi hadzal hadis, bagaimana disebutkan dalam hadis ini. Sehingga yang biasa melakukan kedustaan dan berdusta serta kadzab, mereka adalah kaum munafiqin. Dan mereka adalah sejelek-jelek manusia. Bahkan mereka adalah orang yang paling keras adabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik mereka ditempatkan di kerak yang paling bawah dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang terburuk. Di antara perangainya adalah suka berdusta. Wandur ilaihim, maka lihatlah kondisi dan keadaan orang-orang munafik. Waqad qamat diyanatuhum 'alal kadzib. Sungguh agama mereka itu dibangun di atas kedustaan. Syahadat mereka juga syahadat dusta. Mereka bersyahadat di hadapan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisannya bersyahadat, tetapi kalbunya menyimpan kebencian kepada Allah, kepada Rasulnya, menyimpan kekufuran. Nah, dan ini banyak terjadi di masa-masa di negeri Madinah, ketika kaum muslimin sudah kuat, maka tidak ada jalan yang lainnya bagi orang-orang kafir kecuali mereka pura-pura masuk Islam dan mereka menjadi kaum munafikin. Keislaman mereka saja sudah dusta, dibangun di atas kedustaan. Syahadat mereka dibangun di atas kedustaan. Wa kaifa faddahahumullah, maka bagaimana Allah Azza wa Jalla kemudian membongkar kedok mereka. Wa kasyafa auratihim, dan bagaimana Allah Azza wa Jalla menyingkap jati diri mereka, hakikat mereka yang sebenarnya, aurat mereka. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Innaka rasulullah, innaka la rasulullah. Al-munafiqun. Idza ja'akal munafiquna qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Innaka la rasulullah. Salah ketik lagi di sini. Nah. Innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu 'an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Munafiqun, membongkar kedok dan menyingkap hakikat jati diri mereka. Idza ja'aka al-munafiquna qalu, apabila orang-orang munafik datang kepadamu wahai Rasulullah, mereka kemudian mengatakan nasyhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Secara lisan mereka bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad la Rasulullah, betul-betul adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh, dan Allah Azza wa Jalla mengetahui sesungguhnya engkau betul-betul benar-benar rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah Azza wa Jalla bersaksi sesungguhnya orang-orang munafikin itu betul-betul dusta di dalam syahadatnya, di dalam persaksiannya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka hanya sebagai tameng, sebagai perisai. Fasaddu an sabilillah, kemudian mereka berupaya menghalangi manusia-manusia dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya sangat buruk apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Nah, ini perangai kaum munafikin dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Munafiqun. Nah, wasalisa, kemudian perangai yang ketiga, yani khulful bu'ud au nakdu al-uhud wal-ghadar, suka menyelisih janji atau membatalkan janjinya dan berkhianat kepada janji yang telah dia buat. Wadhalika min ashna'il akhlaq wa ardaliha, yang demikian itu termasuk dari akhlak yang paling buruk, yang paling rendah, yang paling hina. Membatalkan, menyelisih janjinya, berkhianat merupakan akhlak yang paling buruk dan yang paling hina. Wa kafa bihi syarran an yakuna min awaqibihi maradun nifaq, dan cukuplah itu sebagai kejelekan ketika akibat yang ditimbulkan dari menyelisih janji, membatalkannya, berkhianat, apalagi mengkhianati janji yang telah ditetapkan, dia akan diberikan penyakit kemunafikan. Ini sangat mengerikan. Akibat dia menyelisih janji, maka akan muncul marad an-nifaq, akan muncul penyakit kemunafikan di dalam kalbunya. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu, ila yawmi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdhibun. Fa'aqabahum, maka Allah Azza wa Jalla memunculkan kemunafikan di dalam kalbu-kalbu mereka sampai hari mereka berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, disebabkan karena mereka menyelisihi Allah pada apa yang mereka berjanji untuknya. Wa bima kanu yakdzibun, dan karena mereka selalu berdusta, maka Allah Azza wa Jal memunculkan dan menimbulkan penyakit nifaq di dalam kalbunya ketika dia menyelisihi, membatalkan ataupun mengkhianati janji yang telah disepakati. Nah, fahdar minal inhidar ila hadzal khuluq al haqir. Maka berhati-hatilah dari terjatuh ke dalam perangai yang rendah ini. Wahris alal wafa bil wa'd, dan bersemangatlah untuk menepati janji, untuk berupaya menunaikan janjinya, untuk berupaya tidak menyelisihi janjinya, menepati, menunaikan dan menjalankan apa yang telah dia janjikan, apa yang telah disepakati. Wahtarim al-ahda hatta takuna min ulil albab. Dan hormatilah, muliakan yang namanya perjanjian, sehingga engkau termasuk dari hamba-hamba yang berakal. Allah Azza wa Jalla berfirman, alladzina yufuna bi'ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang selalu menepati, menunaikan janji Allah, dan mereka tidak membatalkan perjanjian yang telah dia buat, telah dia sepakati. Nah, perjanjian dalam bentuk apapun, walaupun perjanjian tersebut adalah perjanjian bersama orang-orang kufar dalam sebuah permasalahan, seperti perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan musyrikin Quraisy, maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak menyelisihi, beliau menepati dan menjalankan janji perjanjian tersebut. Apalagi perjanjian kita bersama seorang muslim, apalagi perjanjian kita bersama ahli sunnah, sunni salafi. Ya, maka berupaya untuk kita menjalankan perjanjian, baik di dalam urusan-urusan muamalah, urusan-urusan jual beli, musyarakah, kerjasama yang telah disepakati di dalam kerjasama tersebut, maka hendaklah masing-masing pihak untuk betul-betul menepati apa yang sudah tertulis, tertuang, walaupun tidak bermatre, tetapi Allah Azza wa Jalla yang menjadi saksinya. Nah, kalau betul-betul dia merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, tidak perlu ada tanda tangan dan matre, maka dia sudah merasa takut karena Allah Azza wa Jalla yang menjadi saksi. Dan dia takut ketika menyelisih janji tersebut akan ancaman Allah, fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim. Allah Azza wa Jalla akan menimpakan kemunafikan di dalam kalbu-kalbu mereka sampai hari kiamat, sampai hari dia berjumpa dengan Allah, sampai meninggalnya dia di dalam keadaan nifaq ketika dia menyelisihi janjinya tersebut. Maka seorang muslim adalah seorang yang dia menepati janjinya. Nah, sehingga kita betul-betul mulai sekarang ini berupaya untuk menepati apa yang telah kita janjikan, ya, kepada saudara-saudara kita dalam urusan muamalah, di dalam urusan duyun misalnya, urusan hutang piutang, ada perjanjian di situ. Misalnya saya berhutang kepada antum 1 juta rupiah, kemudian dibayarkan dalam tempo 3 bulan. Sepakat? Sepakat. Nah, ternyata setelah 3 bulan dia tidak menunaikan janjinya. Ini ada beberapa kemungkinan, kalau itu karena kesengajaan dan karena memang dia sengaja padahal dia mampu, ya, maka dia termasuk orang yang melanggar perjanjian. Tetapi ketika di saat itu dia tidak mampu, sedang dalam kondisi tidak mampu, maka dia segera berterus terang menyampaikan permohonan maaf dan menyampaikan kepada pihak tersebut, tidak pihak yang memberikan hutang kepadanya, meminta maaf dan meminta tempo. Ya, meminta tempo. Ya, sehingga mudah seorang muslim ketika diminta yang demikian, ya, maka dia menjalankan firman Allah, fanadhiratun ila maisarah. maka dia akan memberikan tempo lagi sampai dia mendapatkan kemudahan, sampai dia mendapatkan kemudahan. Sehingga mudah di dalam Islam, ketika memang dia tidak mampu, sampaikan terus terang kepada saudaramu, saya tidak ada kemampuan, ya mohon maaf, ya saya minta untuk diundurkan, ditambah lagi temponya. Kemudian ar-rabi'ah yang keempat, al-fujur fil mukhasamah wa adamul wuquf indal haqqi wa huwa wizrun kabirun wa jurmun khatirun. Yang keempat adalah al-fujur fil mukhasamah, dia licik, curang di dalam berdebat, berupaya untuk membantah kebenaran dengan cara-cara licik dan tipu muslihat dia, memalingkan manusia dari al-haq menuju kepada al-batil. Wa adamul wuquf indal haqqi, dan dia tidak mau berhenti ketika sudah jelas al-haq padanya. Ketika sudah jelas dalilnya, dia enggak mau berhenti. Karena memang tujuan dia ya bukan dalam rangka untuk tunduk kepada al-haq di dalam berdebat, tetapi dalam rangka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah dengan berbagai cara yang dia lakukan. Wa huwa wizrun kabirun, dan ini termasuk dosa yang sangat besar dan kejahatan yang sangat berbahaya. Yajurru ila mafasid 'azimah, yajurru ila mafasid 'azimatin min istibahatil amwal wal a'rad. Di mana sikap yang seperti ini akan menyeret kepada berbagai kerusakan-kerusakan yang sangat besar. Minastibahatil amwal, berupa istibahatil amwal, harta yang seharusnya harta seorang muslim dijaga menjadi halal, menjadi dihalalkan olehnya. Demikian juga dia menghalalkan kehormatan seorang muslim, menghalalkan harta dan kehormatannya dengan sebab perdebatan-perdebatan tersebut. Wajah di hukukil akharin, dan dia dengan perdebatan tersebut bisa mengingkari hak orang lain. Wa ilsaqit tuham adzalima bihim, dan melontarkan tuduhan yang zalim kepada mereka. Wa muharabatid du'ah ilal haqqi, dan dia akan memerangi para dai yang menyuruh kepada kebenaran. Dia akan perangi dengan kelihaian dan kelicikannya, kepintarannya di dalam berdebat, di dalam mengolah dan bersilat lidah. Wa saddin nasi 'anil haqqi wal huda wassuluk bihim fi masalik al-ghawaya war-rada, dan dia akan berupaya untuk menghalangi manusia dari al-haq, menghalangi manusia dari petunjuk, dan akan mengajak mereka untuk menempuh jalan-jalan kesesatan dan kebinasaan. Ini ciri-ciri orang-orang munafik. Senang berdebat, senang mengadakan acara-acara perdebatan, padahal perkaranya adalah sudah jelas perdebatan antara sunnah dengan bid'ah enggak perlu diperdebatkan. Bid'ah itu jelas itu adalah bid'ah, kesyirikan jelas itu adalah kesyirikan. Tetapi mereka mengadakan acara-acara yang seperti ini ya dalam rangka untuk menghalangi manusia dari tauhid, dari sunnah, dan agar manusia terfitnah, terjatuh di dalam kesesatan, kebinasaan, terjatuh di dalam kesyirikan, terjatuh di dalam kebidaan-kebidaan. Dan mereka upload di media-media maya, di media-media sosial, di YouTube-YouTube. Bukan dalam rangka untuk menebarkan al-haq, tetapi dalam rangka untuk menimpakan tuduhan-tuduhan zalim kepada du'at ilal haqqi, du'at-du'at yang menyuruh kepada tauhid dan kepada sunnah, dan berupaya untuk menghalangi manusia yang melihat video-video mereka agar mereka tidak berada di atas tauhid, tidak berada di atas sunnah. Nah, dan banyak manusia-manusia yang menjadi korban dari kalangan muslimin yang masih awam, yang masih dangkal ilmunya, yang belum mapan dan kuat akidah tauhid dan keilmuannya. Fakam min anwalin ustubihat wa'arad untukihat, betapa banyak harta-harta kemudian dihalalkan, dirampas karena sebab syubhat-syubhat mereka, kaum teroris khawarij, yang mereka menghalalkan harta, kehormatan dan darah kaum muslimin. Demikian juga kehormatan-kehormatan dilanggar. Wa dima'u riqat, demikian juga darah-darah ditumpahkan. Bisababi fujuril munafiqin, dengan sebab kelicikan kaum-kaum munafik. Fi khusumatihim, di dalam perdebatan-perdebatan mereka. Nah, dengan berbagai syubhat-syubhat yang ditebarkan oleh mereka, seperti yang ditebarkan oleh kaum teroris khawarij. Nah, yang mereka berupaya untuk mengelabui manusia dengan menafsirkan ayat-ayat Allah tidak pada tempatnya, di mana mereka menafsirkan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, misalnya barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Berarti negara kita, negara Indonesia, kata mereka, tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti negara kita negara kafir, kata mereka. Pemerintah kita tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti pemerintah kita, kata mereka, adalah pemerintah yang kafir. Nah, rakyatnya yang ridho dengan undang-undang mereka, hidup di bawah kekuasaan mereka, juga semuanya kafir. Nah, sehingga semuanya dikafirkan, dihalalkan hartanya, dihalalkan kehormatannya, ditumpahkan darahnya. Nah, sehingga mereka memiliki ciri-ciri yaqtuluna ahlul Islam, mereka justru membunuh dan memerangi kaum muslimin. Ciri-ciri kaum teroris khawarij. Nah, siapa yang mereka tuju? Yang mereka tuju adalah dari kalangan waliul amr, yang harus kita muliakan, yang wajib untuk kita muliakan, kita taati. Para sultan, para penguasa, justru mereka rendahkan, mereka halalkan darahnya. Nah, dan mereka dengan kekonyolan mereka, ya, akhirnya bukan dengan cara-cara jihad yang jantan, justru mereka dengan cara-cara yang paling penakut, yaitu dengan memasang bom bunuh diri di tubuh-tubuh mereka. Kalau mereka pemberani dan sebagainya, ya maka mereka akan berjihad sebagaimana jihadnya, ya, para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, dengan pedang, dengan tombak, dengan anak panah, bukan justru dengan bom bunuh diri. Ya, maka apa yang mereka perbuat betul-betul itu adalah sebuah kekonyolan, kejahilan dan dosa, kejahatan yang sangat luar biasa, yang di luar akal. Nah, orang yang berakal saja enggak mungkin ini masuk dalam ajaran Islam. Nah, padahal Allah Azza wa Jalla jelas-jelas di dalam Al-Qur'an menyebutkan wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian melemparkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Justru mereka-mereka yang membawa bom bunuh diri, melemparkan diri-diri mereka ke dalam kebinasaan, dan ini termasuk hukumnya termasuk bunuh diri di dalam Islam. Sehingga bukan mati syahid, tetapi matinya apa? Bukan syahid tapi sangit. Tapi bukan sa'id dalam bahasa Arab, sa'id bahagia. Nah, Allahul Musta'an. Kalau itu memang betul-betul jalan pintas menuju kepada surga Allah Azza wa Jalla, tentunya yang akan melakukan bom bunuh diri adalah tokoh-tokoh mereka, adalah pemimpin-pemimpin mereka langsung direbut. Jangan kalian yang memasang bom bunuh diri, tetapi saya yang akan memasang bom bunuh diri, sehingga biar pemimpin-pemimpinnya mati semua. Nah, tapi karena lengkap kejahilan mereka seperti itu, yang kebanyakan dibodohi adalah syabab kaum muslimin, pemuda-pemuda kaum muslimin yang jahil. Diiming-imingi akan ketemu bidadari, dan ini merupakan jalan pintas menuju ke surga, kata mereka. Nah, wa kam min muridin lil haqqi sadduhu, dan betapa banyak orang-orang yang menginginkan al-haq, mereka justru menghalang-halangi manusia dari al-haq, an suluki siratil mustaqim wa tibail haqqil qawim, mereka menghalang-halangi manusia dari jalan yang lurus dan mengikuti al-haq yang lurus. Walalal fujur fil khusumah, kalau bukan karena tindakan curang di dalam perdebatan, licik di dalam perdebatan, la ra'aita mu'dhamal muslimina multazimina manhajallah, engkau sungguh akan melihat mayoritas kaum muslimin mereka akan berpegang dengan manhaj Allah azza wajalla yang lurus, dengan jalan yang Allah azza wajalla gariskan. Muktafina sabilal mu'minin minas salafis salihin, betul-betul mereka akan muktafin, mereka akan mengikuti jalannya kaum mukminin dari kalangan salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Begitulah mereka kaum khawarij, ya, kaum yang betul-betul perusak di muka bumi ini. Ya, mereka hanya hafal satu dalil ini saja, ya sudah dianggap sebagai seorang tokoh yang dielu-elukan. Ya, kalau antum baru masuk ke kalangan mereka sudah fase mengucapkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ya, niscaya antum akan ditokohkan. Nah, asal hafal satu ayat ini, mantap ini. Jadi ustaz. Nah, padahal ayat ini barakallahu fikum dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsir Ibnu Katsir terhadap surah Al-Maidah ini. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, makna kekafiran di dalam ayat ini adalah kufrun duna kufrin, adalah kekafiran kecil bukan kekafiran besar, kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi itu adalah kafir kecil atau disebut dengan kufur amali, dengan kekafiran berupa amalan yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, karena kekufuran ada dua, yang pertama kufur akbar, yang kedua kufur asghar. Yang mengeluarkan pelakunya dari Islam adalah kufur akbar. Sedangkan berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla disebutkan oleh Ibnu Abbas adalah termasuk kufur asghar, bukan kufur akbar. Kemudian kufur yang berikutnya pembagiannya adalah kufur i'tiqadi wa kufur amali. Kufur i'tiqad dan kufur amali. Kalau kufur i'tiqad yang berasal dari keyakinan di dalam kalbu, ya ini yang keluar dari Islam. Adapun kufur amali, kalau hanya sekedar amaliyah saja tanpa diyakini di dalam kalbunya, maka tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka asal seseorang yang dia menjalankan atau berhukum dengan hukum selain hukum Allah Azza wa Jalla masuk dalam kufur amali, amalannya adalah amalan kufur. Nah, adapun i'tiqadnya, keyakinan dia, karena enggak ada seorang pun yang tahu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Al-hukmu ala zahir, hukumannya disesuaikan dengan zahirnya, zahirnya dia berhukum dengan selain hukum Allah, zahirnya adalah kufur amali. Adapun i'tiqadnya, keyakinannya, kita enggak bisa merobek dada mereka, melihat bagaimana keyakinan kamu terhadap apa yang kau amalkan tersebut. Keyakinan kamu terhadap undang-undang yang kau amalkan tersebut. Kita enggak bisa merobek dan membuka isi hati mereka, mengetahui i'tiqad mereka. Ya, sehingga al-asal hukumnya adalah kufur amali yang tidak sampai keluar dari Islam. Dan ini di dalam syariat ada beberapa contoh. Misalnya Allah Azza wa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, dan memerangi atau membunuh seorang muslim adalah kekufuran. Di sini disebutkan bahwasanya membunuh seorang muslim adalah kekufuran, atau memerangi seorang muslim adalah kekufuran. Ya, padahal kalau kita melihat kepada ayat yang lainnya, dosa membunuh atau memerangi seorang muslim bukanlah dosa kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dengan bukti apa? Dengan bukti disebutkan di dalam surah Al-Hujurat, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin, dua kelompok ini masih disebutkan minal mu'minin, dari kalangan kaum mu'minin bukan minal kafirin, iqtatalu, saling membunuh, saling berperang, saling memerangi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dosa pembunuhan atau dosa peperangan, memerangi saudaranya yang mukmin, bukan dosa kekufuran besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan wa qitaluhu kufrun, memerangi seorang muslim adalah kekufuran, menunjukkan kufur di sini adalah kufur asghar, kufur kecil, yakni kufur yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka tafsir rincian-rincian yang seperti inilah yang tidak dipahami oleh kaum Khawarij. Nah, kalau mereka mau bersabar membaca pada ayat-ayat berikutnya, ternyata Allah Azza wa Jalla tidak menghukumi berdasarkan satu hukum. Pada ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla masih menyebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang fasik. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Ada lagi, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka adalah orang-orang yang zalim. Tetapi yang mereka hafal hanya satu ayat ini saja. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ya. Kemana ayat yang menyebutkan fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul zalimun? Nah, wallahu alam bisawab. Ini yang mereka tidak memahaminya, dan barakallahu fikum, jalan keluarnya adalah dengan cara kita betul-betul menempuh manhaj salaf ini, yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk kita istiqamah di atasnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada waliul amr agar mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dan agar dijauhkan dari pembisik-pembisik yang jahat dari kalangan orang-orang yang sesat. Wallahu a'lam bishawab, mungkin ini bisa kita sampaikan. Ya, subhanaka wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalna, barakallahu fiikum. Nah, setelah ini biasa kita ba'da isya atau ba'da salat sunnah kita berkumpul reuni di depan insyaallah. Reuni.